Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Assalamualaikum ikhwan. Jazakumullah. Hari ini tanggal 21 Muharram. Satu Muhammad satu Hijriah, tanggal 21 September 2019 kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Abdulus Muhimmah di Amatil Ummah yang ditulis oleh Syekh bin Bas Rahimahullah yang diberikan syarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul bin Abdul Muhsin Al-Badr Habibullah. Dan kita sampai pada halaman 23. At-takatsur. At-takatsur. Ay, talaba ma yatakatsaru an-nasu bihi min malin wa tijaratin wa masakin. Ya, wa maqdubatin wa waladin wa ghairi dhalika mimma yuksadu minhu mukhatatu kulli wahidin lil-akhar. Asbahallakum hadha takathur amma khuliqtum li ajlihi aw wa awjadtum litahqiqihi wa huwa ibadatullahi wa hadha al-hal وهذا حال كثير من الناس إن شغلوا بما خلق لأجلهم أما خلقوا هم لأجله وهو عبادة الله. Nah, sekarang kita membahas tentang takatsur di sini. Takatsur ay meminta ma yatakatsarun nasu bihi, meminta apa yang manusia itu kita kata saling memperbanyak, saling memperbanyak itu dari apa? Min malin, min malin dari harta, wa tijaratin dari perdagangan, pemasakin dan juga dari tempat tinggal, wa maqubatin dari kendaraan-kendaraan, wa waladin dan anak. Makanya di situ antum lihat yang Allah azza wajalla, ya, yang Allah azza wajalla itu menjadikan bagi orang itu sebagai alat untuk berbangga-bangga adalah memperbanyak di sini apa? Harta, perdagangan, tempat tinggal, kendaraan, dan anak. Sebagaimana di surat Al-Imran, surat Al-Imran ayat yang ke-14, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. زُيِّنَ di sini dijadikan perhiasan, لِلنَّاسِ bagi manusia, hubbus syahwat, menyukai syahwat. Syahwatnya dari mana? Minan nisa, dari perempuan. Wal banin, dan anak-anak. wal qanatirin muqantara, dan juga barang-barang barang-barang yang di situ apa? Wal hadz muqantarati min adh-dhahabi. Artinya di sini barang-barang yang di situ ada kiloannya. Min adh-dhahab. Dari emas, wal fiddah, perak. Wal khail. Khail di sini adalah kuda. Kuda tunggangan. Wal musawamat. Musawamat apa? Kenapa? Aywan. Maksudnya di sini musawamat ini antum itu menginginkan adanya kredibilitas kendaraan, kredibilitas wal an'am dan hewan ternak. Ya. Wal harf dan pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itu adalah perhiasan dunia. Wallahu indahu, dan Allah di sisinya ya husnul ma'ab, ada yang lebih baik lagi. Di sisi Allah ada yang lebih baik dari perhiasan dunia semua itu. Jadi kalau misalnya antum lihat semua tentang perhiasan dunia, tidak ada yang lebih baik daripada apa yang Allah janjikan. Makanya disebutkan di sini yuksadu minhum muqasaratu kulli wahidin lil akhar. Yang diinginkan, diinginkan itu memperbanyak satu dengan yang lainnya. Aku lewat kali. Nah, sehingga di sini harus dicari anti mainstream. Jadi kalau mainstreamnya secara biasanya alurnya, ketika antum ketemu dengan teman antum tanyakan, saya kerja nanti, saya ke sini piro, ya gajinya sekarang berapa, kerjanya di mana, anaknya berapa, ya rumahnya di mana, kendaraannya apa, semuanya ditanya seperti itu. Dan antum harus menjadi anti mainstream dengan pertanyaan yang lain. Mas, hari ini gimana kabarnya? Sudah berapa lembar Al-Quran dibaca? Sudah doa pagi sore atau belum? Ya. Sudah membaca hadis apa saja? Zikirnya bagaimana? Istighfarnya bagaimana? Waktu itu ketika ana bertanya, ya, Syekh Haliyajus lana an nas'al li aqrabina ma'a as'ilah ini tata'alak bi tadbir al-yawm, misalan kam waraqah qara wa kam ayyuda aw du'a ya iltazamta bi al-yawm para syekh, apakah boleh kita bertanya kepada saudara kita kalau kita sedang nanya itu, kita nanya tentang berapa lembar yang sudah dibaca hari ini atau doa apa saja yang sudah disebutkan tentang doa pagi sore dan seterusnya. Saya tertawa karena tidak pernah ada yang bertanya seperti itu. Ya, pertanyaan langka. Kemudian Syekh la taf'al illa ida indah illa kakawiyah ma. Jangan kau tanya kecuali engkau itu punya ikatan yang kuat dengannya. Wah, nek sing biasanya kan ditanya ini, apa kok sok komentar, sok alim, kok kamu sok sokan gitu. Apa maksudnya? Jadi harus tanyanya kepada orang yang mempunyai kedekatan emosional dengan antum. Sama-sama sudah paham, sama-sama sudah paham. Jadi antum misalnya yang sama-sama sudah paham adalah anak istri antum. Ketika antum itu tanya kepada mereka atau adik antum atau kakak antum bahkan orang tua antum, ya, dengan nada yang tidak menggurui terutama kalau dengan orang tua. Ya, ya seperti itu misalnya. Ya. Bukan pertanyaan. Sampun makan dereng. Sudah makan belum hari ini? Pertanyaan itu. Pertanyaan yang monoton. Terkadang ini tanya adalah tentang apa? Makan minumnya. Tentang kebutuhannya hari ini. Betul, itu utama juga. Tapi juga harus tambah. Kakak hari ini sudah berapa ayat yang dihafal? Sudah doa pagi belum? Sudah doa sore belum? Seperti itu. Lalu biasakan, membiasakan bertanya kepada saudara-saudara kita seperti itu. Bahkan kepada keluarga kita. Karena di situ mengandung pemahaman apa? Mengandung pemahaman untuk sebagai tanbih, peringatan, wa tadhkir, dan pengingat. Ya, misalnya Mas Yudan LDR, ya. Ponosobo makilan. Apa nih? Fauzan wis mangan buru. Jangan tanya Fauzan sudah makan, tapi tanya piye hafalane? Bagaimana hafalannya? Bagaimana Qur'annya hari ini? Bagaimana hadisnya hari ini? Seperti itu. Ini contoh saja. Contoh untuk mengingatkan. Jadi bukan ditanya tentang takatsur. Kita bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Tapi tanyalah tentang apa? Tentang bagaimana doa pagi sudah belum hari ini? Doa sore sudah belum? Ya. Nanti kalau makan jangan lupa ya tangan kanan. Seperti itu. Dengan diingatkan dengan sesuatu adab-adab dalam Islam. Ya. Asghalakum hada takatsuru amma khuliqtum li ajli. Ya, berbangga-bangga memperbanyak dalam dunia itu melalaikan kalian dari apa yang seharusnya engkau diciptakan untuknya. Artinya apa? Kita diciptakan apa? Wa aujadatum. Aujadatum itu maksudnya di sini engkau itu adanya untuk apa? Litahqiqihi, untuk mengaplikasikannya. Wa huwa ibadatullah, itu ibadah kepada Allah azza wajalla. Maka kita kadang lupa seharusnya kita kerja itu untuk ibadah. Antum sudah merasakan misal bosan nih kerja ini wae. Tidak boyo misal. Atau bosan ya. Artinya di sini pindahnya di sini bukan berarti antum bosan karena gajinya enggak nambah atau enggak dapat promosi dan yang lain. Itu dimanapun antum kerja misalnya seperti itu akan mendapati lingkungan yang tidak sesuai dengan apa yang antum inginkan. Tapi sebaik-baik orang adalah yang bersabar. Kalau memang di situ ada kebaikan dan antum bisa istiqomah di situ untuk berdakwahnya, masya Allah. Dan kalau antum tidak bisa dan mudaratnya banyak, maka antum istiqomah dan minta petunjuk kepada Allah azza wajalla, tinggalkan. Karena di situ ada dalam kerangka apa? Zuhud dan waraq. Ya sudah, bagaimana kita bahas di dalam apa? Kita sambil tulang poin. Nah, di sini wahada hal, ini adalah keadaan katsirin minan nas. Ini kebanyakan manusia itu seperti itu. Lupa mas, dari pagi ke kantor, malam balik kasur, kayak gitu. Jadi datang kantor kasur, ya seperti itu. Ini keseharian orang-orang. Ada yang kesehariannya apa? Mengejar kereta, mengejar bis, mengejar transportasi untuk datang ke tempat kerjanya. Pulang-pulang sudah capek, tidur. Seperti itu. Namanya the commuters. Ya, itu commuters biasanya terjadi pada kota-kota besar seperti Jakarta. Itu kebiasaan kehidupan yang monoton itu membuat mereka tersiksa, stres. Makanya kita bisa lihat ini hanya sebagai wacana saja. Kebanyakan ikhwan-ikhwan kita di kota besar itu diberikan ujian, saking capeknya mereka pun tidak memikirkan gimana bisa punya anak, bisanya bagaimana bisa ibadah. Gak ada mas. Walaupun dia itu memberikan sedekah kepada istrinya, itu hanya sekedar apa? Syarat saja. Untuk apa? Ya, absen. Wis nongol, wis rambu. Ini subhanallah terjadi. Apalagi kalau dua-duanya kerja, suami istri kerja, gak akan selesai mas, gak akan ketemu. Ini sangat-sangat menyulitkan bagi seseorang untuk bisa mendapatkan keturunan. Masya Allah, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan banyak keturunan kepada kaum muslimin. Nah, ini hal katsir minan nas. Kebanyakan manusia seperti itu. Insabalu, mereka itu sibuk bima khuliqa li ajrihim. Mereka disibukkan dengan seharusnya mereka diciptakan itu apa, tapi mereka sibuk. Amma khuliqu hum, dengan apa yang mereka ciptakan. Ya, jadi mereka tidak diciptakan untuk memperbanyak harta, mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa huwa ibadatullah. Makanya di sini hatta zurtumul maqabir ay dua. Ada apa tinggal? Zurtum maqabir ai istamarat halukum fi hadal insuwal, keadaan kalian itu terus menerus di dalam kesibukan itu terus menerus. Dari tempat kerja kasur, tempat kerja kasur, tempat kerja kasur, terus seperti itu. Wa hadal lahwi hatta mudim wa adkhiltum al-qulub hatta mutum, ya, hatta mutum, sampai kalian itu mati. Wa hadallahi, dan ini kelalaian ini, hatta mutum, sampai kalian itu mati. Wa adkhiltum al-qulub, sampai kalian itu masuk liang kubur. Jadi hasil akhir dari orang yang punya titel banyak itu, doktor, profesor, sibuk sana sini, riset, teliti sana sana sini, dan dia terkadang mengeluarkan statement yang lucu tentang agama. Ini sering terjadi. Ada profesor teknik melontarkan sesuatu yang bukan bidangnya dalam agama, dan sebutannya adalah orang-orang liberal. Mereka mengatakan ini dan itu karena mereka sudah mengatakan saya yang paling pintar, saya lulusan luar negeri. Sedih membaca atau mengetahui keadaan orang-orang seperti itu, sedih. Kenapa? Mereka sudah dicuci otaknya di sana, tidak paham. Ternyata mereka itu sudah jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau antum mendapati orang-orang seperti itu, doakan jangan dibalas ocehannya seperti itu. Biarkan dia larut dengan ocehannya, jangan pernah dibahas. Kenapa? Antum membahas, antum ikut kota kesibuk. Kemudian yang kedua, antum pun sudah kesel, maka tidak ada doa kebaikan yang diucapkan untuknya, yang bisa diucapkan untuknya. Nasallahu alaihi. Sudah keburu mantau, pengono ditumake. Ngeyeli kau mana kok ditumbangi? Terjadi. Kayak banyak sekarang dokter-dokter karbitan, ya, setelah karbit matangnya menyok, nggak bisa dimakan, jadi busuk. Bahkan membusukkan yang lainnya, menjadikan barang yang bagus jadi busuk. Sama-sama. Ini perumpamaan tentang apa yang terjadi sekarang. Makanya di sini ini termasuk tadi mansab tentang martabat itu juga dikejar oleh manusia. Makanya di dalam hadis yang sahih, dan sebagian ulama mengatakan ini hadisnya hasan, diriwayatkan Imam Tirmidzi, madibani ja'ani ursila bi wanamin bi afsadna min hirsil mal, ya min min hirs al-mar ala al-mal wal sharab li dini lima dibani jahian, tidaklah serigala amal itu dilepaskan, ursilat bi onami, dilepaskan begitu saja di kawanan domba, di kawanan domba bi afsadanaha, itu tidak lebih merusak dari apa? Hirs al-mar, rakusnya seseorang alalman terhadap harta, wasyarafi lidini, dan kehormatan dalam agamanya. Kehormatan maksudnya di sini adalah sesuatu yang tidak dianjurkan, dicari-cari. Sebagaimana yang sekarang terjadi, numpang tenar dengan ketenaran sesuatu yang tidak semestinya. Misalnya numpang tenar dengan film, menganjurkan untuk nonton film, ustaz kok nganjurin ke bioskop, sebutannya ustaz bioskop, uskop nanti, ya, uskop. Allah ustaz, ini juga musibah. Bagaimana Allah itu menjadikan orang-orang yang istiqomah menjadi istiqomah, dan yang tadinya seolah-olah istiqomah disingkap semua. Man syaa'a azabahu wa man syaa'a aqama. Allah kalau berkehendak Allah sesatkan, kalau Allah berkehendak Allah berikan petunjuk lurus. Maka semoga Allah azza wajalla memberikan kepadanya, kepada ustaz biskop itu, untuk bisa mendapatkan hidayah, ya, dan juga kita ditetapkan istiqomah dalam hidayah Al-Quran dan Sunnah sampai akhir hidup kita. Maka di sini sangat mencengangkan ketika orang-orang mengatakan ini sibuknya, sibuknya kebanyakan manusia seperti itu. Kata jidul wahidah, kata jidul al-wahidah minhum fil lahadid waraha had takadur hatta yakuta. Kau dapati ada orang dari mereka yang memperbanyak harta itu adalah ya filah waraha had takadur, ketika orang itu memperbanyak harta itu mereka tetap seperti itu hatta yakuta, sampai dia itu mati. Allah musta'an. Wa min thamma yudraju fi qabri, kemudian lebih lagi adalah ketika di kubur, jatuhkan ke kuburannya, artinya dia sudah masuk kuburan. Wa sumiya hadha dukhul al-qubur ziyaratan, dan dinamakan masuknya kubur itu namanya apa? Ziyaratan, ziarah saja. Li'anna al-qabr barzakhun kainat dunia wal akhirah, karena kubur ini adalah alam yang berada di antara dunia dan akhirat, makanya disebutkan barzakh. Wa maqbarun ila daril baqiyah, dan tempat ya di mana di situ maqbarun di sini sebagai tempat yang menghantarkan kepada dar baqiyah, dar yang ada kekal nantinya. Yadkhuluhu al-mayyit dukhulan sa'in, masuknya mayit itu kepada sa'in, kepada orang yang mengunjungi. Maksudnya apa? Kriterianya mayit itu berganti dengan menjadi apa? Pengunjung, pengunjung barzakh. Li'annahu la yastamir, la yastamirru fihi, karena dia tidak akan terus-menerus di alam barzakh. Wa innama hiya ziyaratun wa yantaqilu minhu ila daril akhirah, karena sukunya dia itu hanya ziarah, kunjungan sementara saja. Wayantaqilu, kemudian dia akan berpindah minhu dari barzakh ila dar akhirah, ke dunia akhirat. Ya, ke negeri akhirat. Kalla sawfa ta'lam. Kalla hadha zajrun. Ani hadhihi al-hal wa hadhihi sifat. Sekali-kali tidak. Ya. Sawfa ta'lam. Engkau akan, kalian itu akan mengetahui. Kelak kalian akan mengetahui. Ai laisa al-amru kama antum munsabilina bihi min takatsurin wa ghaflatin. Tidak, perkara itu bukan sebagaimana engkau, kalian yang sibuk dengan memperbanyak harta dunia dan lalai. Sawfa ta'lamun, kalian kelak akan mengetahui. Idza akhiltumul qubur, apabila kalian itu sudah masuk ke kuburan, wa ra'aitum, ya, engkau itu melihat akibat al-amal, para melihat akibat amal, ya, di sini akibat amal hasanahu wa sayi'ah. Ini apakahnya terbalik? Karena di situ sebagai akibat, sebagai hal untuk akibat al-amal. Akibat amalnya itu baik dan buruknya. Hasanahu wa sayyi'ahu. Faham sampai di sini? Nah, di dalam alam kubur itu juga akan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla kelak diperlihatkan tempat kehidupan yang selanjutnya itu di mana? Di neraka atau di surga, itu diapakan di situ dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tsumma kala sawfa ta'lamun. Kemudian benar-benar kelak kalian akan mengetahui. Ta'kidun li hadzal amr. Ini sebagai bentuk penegasan tentang masalah ini. Wa bayanun li 'idami hadzal sya'n. Dan ini tentang penjelasan agungnya perkara ini. Jadi di sini kaitannya apa? Bahwa ketika ayat di dalam usul di tafsir disebutkan, kalau ayat itu diulang, berarti itu sebagai ta'kid, sebagai bentuk penegasan, dan itu berkaitan dengan idham hadasan, tentang agungnya perkara itu. Ya. Kalla law ta'lamuna 'ilman yaqin, ay law kana 'indal insani 'ilmul yaqin bihadzal mali bihadzal ma'ad wa hadzal masir. Ya. Lima alham takatsur. Wa lama asghalahu amma khuliqa li ajlihi wa aujada li tahqiqihi min ta'atillah. Di sini dijelaskan bahwasanya seandainya manusia itu, di sisi manusia itu punya ilmu yang yakin. Sekarang antum paham pengetahuan, definisi ilmu itu apa? Definisi ilmu. Ya, idraku syai' terus. Bukan idrakan jaziman. Idraku syai' ala ma huwa idrakan jaziman. Ini sebagaimana dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitabnya Syarah Salatul Usul. Ya, Syarah Salatul Usul atau Syarah Al-Usulu As-Salata. Itu harus fahami tentang perbedaan nama itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa ilmu itu adalah idraku syai', mengetahui sesuatu ala ma huwa idrakan jaziman, atas apa saja yang dia itu merupakan sesuatu ilmu yang pasti, pengetahuan yang pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka disebutkan ilmu yakin, maksudnya di sini adalah ilmu yang kaitannya kepastian dengan keyakinan. Bihadil ma'ali, dengan adanya kecondongan ini, wahadil masir, dan nanti tempat, ya, nantinya kita itu kembalinya ke kemana? Ada dunia akhirat, ada negeri akhirat, ada negeri akhirat. Itu harus diyakini. Makanya kenapa dilalaikan dengan memperbanyak, dengan takatsur, dengan memperbanyak dunia. Wala man asghalahu amma khuliqa li ajlihi, dan dengan apa yang dia mereka sibukkan dengan seharusnya. Apa? Khuliqa li ajlihi. Dia diciptakan itu untuk itu. Itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bukan beribadah saja, beribadah hanya kepada-Ku. Ai liwahiduni. Ingat-ingat itu tentang surat Ad-Dariyat. Yaitu untuk mentauhidkan-Ku. Jadi maksud diri ibadah di sini adalah untuk mentauhidkan-Ku. Li ajli wa aujada li taqiqihi. Dan adanya manusia itu untuk mempraktekan tentang ibadah tersebut, min ta'atillahi, dari ketaatan kepada Allah azza wajalla. La tarawunal jahim. Benar-benar kalian akan engkau akan melihat al-jahim, neraka al-jahim. Ai. Ini ayat ini kita akan tunda besok insyaallah. Kita akan lanjutkan dulu ke syarah yang telah boleh. Ya, Allah masya Allah, semoga semua bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.